Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Firman dari Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya. Katanya tidak boleh puasa Nabi Daud pada hari Jumat sama hari Sabtu. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Hadi Daud, puasa Nabi Daud itu puasa yang bentuknya sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Kalau pas puasa aja jatuh hari Jumat, boleh puasa hari Jumat. Ini ada riwayat tentang kemakruhan menyendirikan sholat hari Jumat dengan puasa dan hari Sabtu dengan puasa. Itu masalah kemakruhan. Jadi kalau Anda nggak pernah puasa, tiba-tiba Anda memilih, saya pengen puasa di hari Jumat saja. Itu menjadi makruh. Tapi tidak haram. Atau saya pengen puasa hari Sabtu saja. Mengifrat. Kalau Anda sudah terlanjur puasa hari Jumat, maka ya kapan-kapan ditambah selain hari Jumat, biar tidak makruh. Apakah Kamis dengan Jumat, atau Sabtu dengan Ahad, dan seterusnya. Seperti itu. Jumat saja ini masalah kemakruhan. Ada pun masalah yang lainnya seperti mengkhususkan hari Sabtu, dan ini memang ada riwayat riwayat sebaju. Cuman masalah Jumat, kalau Anda tidak pernah berpuasa lalu mengkhususkan Jumat dengan puasa, itu makruh. Dan kemakruhan akan hilang kalau Anda tambah dengan puasa yang lainnya. Tapi kalau Anda puasa di hari Jumat untuk membayar utang, Bu, enggak jadi makruh. Yang punya utang enggak ada makruh karena bayar utang. Selesai ya. Termasuk puasa Daud kok jatuh hari Jumat, tidak makruh. Wallahu a'lam bissawab.